Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita insyaallah akan melanjutkan di malam hari ini kajian rutin dari kitab Tauhid, dan kita akan memasuki bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannata bighairi hisab, bab yang menjelaskan tentang siapa saja yang merealisasikan, mengamalkan at-tauhid, sebagai balasannya dia akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan juga tanpa azab. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, penulis kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, ketika beliau menyebutkan tentang arti penting atau urgensi tauhid, bahwa tauhid adalah permasalahan yang terpenting dalam kehidupan ini. At-tauhid merupakan perintah yang paling tinggi, perintah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala perintah dengannya seluruh umat manusia, yaitu dengan benar-benar manusia ini memohon, meminta, dan beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla satu-satunya. Selain itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semuanya untuk menjauhkan diri dari berbagai macam bentuk kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka setelah penulis menyebutkan urgensi tauhid dan juga keutamaan tauhid, maka dalam bab ini penulis kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan tentang penjelasan realisasinya. Dikarenakan tentunya tidak akan diraih berbagai keutamaan tauhid, tidak akan diraih secara sempurna apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga apa yang telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla tanpa adanya realisasi, tanpa adanya pengamalan dalam kehidupan dia di dunia ini. Maka dari itu, tauhid tidak hanya sebatas ucapan di lisan. Tauhid tidak hanya sebatas pengakuan belaka dari orang-orang yang mengaku bahwa dirinya telah bertauhid kepada Allah. Tapi yang terpenting dari itu adalah tauhid butuh adanya realisasi, butuh adanya praktek, butuh adanya pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka di bab ini kita akan membaca beberapa dalil yang disebutkan dan dipaparkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Di antara dalil yang pertama, beliau menukil salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat yang ke-120. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang pemimpin qanitan, yang tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga Ibrahim adalah seorang yang senantiasa bertauhid kepada Allah azza wa jal, dan beliau bukan bagian dari kaum musyrikin. Barakallahu fikum. Disebutkan ayat ini oleh penulis rahimahullahu ta'ala sebagai ayat yang pertama terkait dengan realisasi tauhid. Ini menjelaskan, ayat ini akan menjelaskan kepada kita sosok seorang nabi yang dikenal sebagai Abul Anbiya Khalilullah, dikenal sebagai bapaknya para nabi, dan juga sebagai Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika semasa hidupnya beliau benar-benar seorang yang benar-benar mempraktekkan tauhid kepada Allah azza wa jalla dengan sebenar-benarnya. Maka dari itu Allah azza wa jalla menegaskan di dalam ayatnya, di dalam Al-Quranul Karim, inna Ibrahima, sesungguhnya Ibrahim ini, didahului dengan nun atau kit, ya, didahului dengan inna Ibrahima, sesungguhnya Ibrahim ini benar-benar ummatan. Apa itu ummatan? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahafizahullahu ta'ala dan juga para ulama yang lainnya, yang dimaksud dengan ummatan ay qudwatan adalah seorang yang bisa dijadikan teladan. Wa imaman mualliman lil khair, beliau adalah seorang pimpinan yang senantiasa mengajarkan kepada umat ini kebaikan. Disebut sebagai seorang pimpinan, seorang teladan, karena Ibrahim alaihissalam benar-benar mengajarkan kepada umat ini untuk senantiasa bertauhid kepada Allah dalam keadaan orang-orang yang menempuh jalan kebaikan ini sangat sedikit. Bagaimana Ibrahim alaihissalam di masa hidupnya senantiasa mendakwahkan at-tauhid kepada keluarganya, kepada kerabat-kerabatnya, kepada masyarakatnya di waktu itu, dalam keadaan yang menerima dakwah tauhid yang didakwahkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangat sedikit. Mayoritas kaum di saat itu memusuhi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang ujung-ujungnya mereka murka dengan perlakuan Nabiullah Ibrahim terhadap Tuhan-Tuhan mereka, yaitu berhala-berhala mereka. Hingga terjadi sebuah peristiwa yang besar yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Peristiwa pembakaran, hukuman dari raja yang di masa Nabiullah Ibrahim hidup, mereka membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam keadaan hidup-hidup. Tapi subhanallah, karena janji Allah subhanahu wa ta'ala pasti Allah tepati, Allah azza wa jalla senantiasa menjaga hambanya dengan sifat tawakal dan sikap tawakal yang sangat tinggi kepada Allah azza wa jalla, Nabiullah Ibrahim diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dahsyatnya api di saat itu yang membakar dirinya. Ternyata Allah jadikan api itu dingin bagi Nabiullah Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Allah menyeru kepada api saat itu yang merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, ya narukuni, wahai api, hendaknya engkau menjadi bardan, dingin bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga api itu berubah menjadi dingin, dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabiullah Ibrahim dari dahsyatnya api tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu mukjizat Nabiullah Ibrahim alaihissalam tentunya ini adalah karunia dari Allah azza wa jalla semata. Maka dari itu, kokohnya Nabiullah Ibrahim dan tegarnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mendakwahkan tauhid ini, sehingga sangat pantas ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat ini, yaitu umat yang datang setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, untuk benar-benar menjadikan Nabiullah Ibrahim sebagai teladan, qanitan lillah, sebagai teladan pimpinan dalam kebaikan, qanitan lillah, yaitu Nabiullah Ibrahim senantiasa tunduk taat kepada Allah azza wa jalla semasa hidupnya hingga Nabiullah Ibrahim menghadap Allah azza wa jalla. Qanitan dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, al-qunutu dawamu ta'ah. Yang dimaksud dengan qanitan adalah continue dalam ketaatan kepada Allah, istiqamah. Senantiasa taat kepada Allah azza wa jalla, istiqamah di saat suka maupun duka. Di saat lapang maupun dalam kesempitan, Nabiullah Ibrahim tetap menaati Allah azza wa jalla, tidak bergeser sedikit pun. Tegar di dalam menghadapi musuh-musuh dakwah tauhid di masa itu. Dan ujian, berbagai ujian diberikan oleh Nabiullah Ibrahim tentunya sebagai pembuktian apakah Nabiullah Ibrahim memang benar-benar sebagai sosok seorang yang patut untuk dijadikan sebagai ummah, sebagai teladan qudwatan lil ummah. Ternyata Nabiullah Ibrahim lulus dari ujian-ujian yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Luar biasa. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sifat yang berikutnya adalah al-hanif, yaitu hanifan. Yani hanifan ini adalah senantiasa menghadapkan dirinya kepada Allah azza wa jalla, bertauhid kepada Allah azza wa jalla, dan tidak pernah sama sekali untuk menyerahkan ibadahnya itu kepada selain Allah. Ya. Ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka dari itu, makna dan kandungan dari ayat ini kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala yasifu khalilahu Ibrahim alaihi salam bi arba'i sifat. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati Nabiullah Ibrahim kekasihnya dengan empat sifat. Sifat yang pertama, bahwa beliau adalah ummah. Apa itu ummah? Annahu kana qudwatan fil khair litakmilihi maqam as-sabri wal yaqin. Bahwasanya Nabiullah Ibrahim adalah seorang pemberi teladan. Seorang yang pantas untuk dijadikan teladan dalam kebaikan sebagai bentuk penyempurnaan kedudukan, kesabaran dan keyakinan. Ya. Kita kalau melihat bagaimana sejarah Nabiullah Ibrahim, maka dua sifat ini layak untuk disematkan kepada beliau secara sempurna. Apa itu? As-sabr wal yaqin. Bagaimana Nabiullah Ibrahim tetap sabar, tegar, tidak goyah sedikit pun dengan berbagai macam bentuk ujian yang dihadapinya. Sabar. Gangguan, berbagai gangguan dan ujian tetap menjadikan Nabiullah Ibrahim taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak kemudian Nabiullah Ibrahim berubah, banting setir. Lalu kemudian dia menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak. Karena di antara bentuk arti kesabaran adalah seorang yang tetap dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Dan juga sabar itu adalah seorang yang sabar dan teguh dalam menjalankan dan menjauhkan perintah, menjauhkan dari larangan Allah Azza wa Jalla. As-sabru ala ta'atillah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. As-sabru an ma'siyatillah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan terhadap Allah Azza wa Jalla. Itu Ibrahim alaihissalam. Kemudian sifat yang kedua adalah al-yaqin. Tentunya kesabaran itu tidak akan sekonyong-konyong muncul dalam jiwa seseorang yang kemudian keluar dari seseorang sabar, ya, tentunya sebelumnya beliau adalah orang yang benar-benar yakin akan janji Allah Azza wa Jalla, yakin terhadap Allah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongnya, bahwa Allah Azza wa Jalla akan memberikan sebuah jalan keluar kepadanya. Ya, karena yakin tadi akhirnya memunculkan sifat tabah dan tegar. Ketika seorang tidak yakin, maka mudah untuk digoyang, mudah untuk digoyahkan pendiriannya, tekadnya, karena keyakinannya yang setengah-setengah. Maka inilah pentingnya iman kaum muslimin. Pentingnya keyakinan yang kokoh dalam jiwa-jiwa kita. Maka dari itu, Syekh Shalal Fauzan menyatakan di sini, alladzaini bihima tunalul imamatu fiddin. Dengan dua karakter sabar dan yakin ini, ya, dua sifat inilah yang akan menjadikan seseorang sebagai seorang pimpinan dalam agama ini. Nah, keyakinan tidak akan bisa nampak, keyakinan tidak akan bisa dibuktikan tanpa adanya sebuah ujian. Ya. Dia mengatakan iman, iman, iman, yakin. Tapi kalau tidak diuji, yang dengan ujian itu akan ketahuan ini sabar orangnya ataukah mutungan. Ya. Apakah orang ini tegar, kokoh dalam memegang prinsipnya, dalam berpegang terhadap tauhid, ataukah ini orang akan banting setir untuk nanti kemudian dia mengikuti ritual kebudayaan, adat istiadat dari kampungnya ketika diuji dengan berbagai macam cacian, diuji berbagai macam intimidasi dari masyarakatnya terkait dengan tauhid yang sedang dia jalankan. Kokoh enggak ini? Ataukah dia justru tetap mempertahankan keistiqomahan dia dalam mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Keyakinan ini akan bisa dibuktikan dengan adanya ujian-ujian tadi. Apakah dia tetap bersabar ataukah tidak. Maka dua hal ini, kesabaran dan keyakinan ini akan menjadikan bukti seorang ini pantas untuk diteladani ataukah tidak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat As-Sajdah, waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah berfirman, dan kami telah menjadikan sebagian dari mereka a'immah, pimpinan-pimpinan, pemberi teladan ketika mereka memberikan kepada umat ini bimbingan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, lamma sabaru, ketika mereka sabar di dalam membimbing umat ini, sabar dalam memberikan petunjuk umat ini, tetap tegar, tetap kokoh ketika ujian-ujian, cobaan-cobaan menimpanya, berbagai macam cacian, berbagai macam ujian diterima. Ya, dakwah itu jangan dikira akan slow, ya, lurus-lurus aja tanpa gangguan. Jangan dikira demikian. Sebaik apapun dakwah kita, sesuai dengan kaidah syar'i ataukah tidak dakwah kita, ujian itu pasti kita akan terima. Terlebih lagi kita berada di atas tauhid ini, kita berada di atas ajaran Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, meniti jejak salafuna salihin, ajaran yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia yang besar di sisi Allah. Tidak semua orang mendapatkannya. Maka nikmat yang demikian ini tak lepas dari yang namanya ujian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang lainnya, "Maka Allahu liyadharal mu'minin 'ala ma antum 'alaihi hatta tamizal khabitha minat thayyib." Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkan begitu saja kalian berada dalam satu nikmat sampai Allah munculkan ujian-ujian, cobaan-cobaan yang dengannya akan terpisahkan mana di antara kalian yang jelek imannya, jelek akhlaknya, dan mana di antara kalian yang baik iman dan akidahnya. Ya. Jadi dengan ujian itu akan terbedakan. Ini orang yang ambil enaknya saja. Ketika ada ujian dan cobaan, dia menghindar, dia menjauh. Dia tidak mau untuk berbuat. Dia tidak mau untuk menanggung ujian dan cobaan itu. Tapi ketika ujian itu Allah Subhanahu wa taala angkat, diganti kemaslahatan, keamanan, rasa aman, ya, dia muncul. Maka ini tipe orang tidak sabar. Atau yang lebih dari itu, ketika ujian melanda imannya, ujian melanda manhajnya, dia tinggalkan manhaj ini, berubah dengan manhaj-manhaj orang-orang yang talawun, berwarna-warni. Ya, bisa masuk ke sana, bisa masuk ke sini. Nah, dengan warnanya dia masuk dalam sebuah organisasi yang berwarna kuning, dia berwarna kuning. Dia masuk dalam organisasi yang berwarna biru, dia pun juga bisa berwarna biru. Nah, subhanallah. At-tawalaw at-talawun fid din. Dia jadikan agama ini sebagai tempat bunglon. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak begitu. Ajaran Nabi kita Ibrahim alaihissalam tetap tegar, tetap sabar, tetap kokoh dalam mendakwahkan al-haq apapun konsekuensi yang diterima. Sifat yang kedua, annahu kana khashi'an muti'an mudawaman ala ibadatillahi ta'ala. Bahwasannya Nabiullah Ibrahim disebutkan dalam ayat ini qanitan. Apa arti qanitan? Qanitan itu adalah seorang yang khusyuk, tunduk, dan taat, serta istiqomah, berkesinambungan, tetap taat dan tunduk di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istiqomah itu mahal. Seseorang tetap berada di atas al-haq itu sangat mahal harganya. Jangan sampai kita jual keistiqomahan ini dengan barang yang murah. Jangan sampai kita jual istiqomah ini dengan barang yang murahan. Akibat tersinggung akhirnya seorang yang dahulunya menjadi seorang thalabul ilmi, senantiasa bertafaqquh fiddin, belajar, mencatat, duduk, bersabar dalam mendengarkan kajian-kajian ahlus sunnah, akibat tersinggung dia tinggalkan itu semua. Miskin. Dia jual istiqomahnya dengan barang yang murahan. Ya. Akibat ketidakcocokan dengan seorang teman, akibat kasus masalah muamalah, masalah dagang kah, masalah hutang kah, masalah ini dan itu, akhirnya dia jual istiqomahnya. Dulu dia berkumpul dalam ta'lim, dalam dakwah, berta'awun. Nah, jam berapapun dia siap untuk berta'awun, rapat dari pagi sampai siang, nanti nyambung lagi sore sampai malam hari, memikirkan bagaimana dakwah salaf, dakwah tauhid benar-benar tegak di daerahnya, di kampungnya. Akibat masalah-masalah pribadi antar ikhwah, dia tanggalkan keistiqomahan itu. Menghilang. Menghilang entah kemana. Tidak muncul dalam kajian, tidak muncul dalam dakwah. Miskin. Kasihan. Dengan barang yang murah istiqomahnya dijual. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka tosok teladan Ibrahim alaihissalam tidak hanya sebagai teladan untuk umat ini dalam hal tauhid saja, tapi juga dawamu ta'ah. Senantiasanya Nabiullah Ibrahim untuk taat kepada Allah, khusyuk tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun ujian melanda. Walaupun menimpa kepadanya berbagai macam bentuk cacian, intimidasi di saat itu, bahkan ancaman yang mengancam jiwanya, tetap dia tegar dan kokoh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, as-sifatul thalitha, sifat yang ketiga adalah hanifah. Hanif adalah seorang yang berpaling dari kesyirikan kepada Allah, menuju perintah Allah, menuju tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah hanif. Seorang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. As-sifatul rabi'ah, sifat yang keempat yang disematkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabiullah Ibrahim adalah walam yaku minal musyrikin. Dan Nabiullah Ibrahim adalah seorang yang menjauhkan dirinya dari berbagai macam bentuk ritual kesyirikan. Tidak hanya itu, Nabiullah Ibrahim pun berlepas diri, memisahkan diri dari para pelaku kesyirikan. Tidak bermudah-mudahan untuk bergaul dengan mereka. Ya. Tidak ada rasa enggak enak. Tetap dia dakwahkan, ini adalah tauhid, ini adalah kesyirikan. Jika kamu mau bertauhid, maka kita tetap bersatu. Jika tidak, maka wassalam. Ya. Kita berpisah karena Allah dan bersatu karena Allah. Ini adalah prinsip. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala mensifati kaum mukminin. Ya, dan terdahulu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala wasafa al-mu'minina as-sabiqina ila al-jannati bi sifatin a'dhamaha as-sana' 'alaihim bi annahum bi rabbihim la yushrikuna shay'an min asy-syirki la khafiyan wa la jaliyan. Bahwasanya dahulu Allah azza wa jalla mensifati orang-orang beriman dahulu, ya, masuk ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang agung yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa mereka terhadap Rabb mereka tidak menyekutukan Allah sedikit pun, baik syirik yang sifatnya samar atau syirik yang sifatnya jelas. Nah, Maka barang siapa yang demikian keadaannya, maka dia telah mencapai derajat realisasi tauhid, ya, yang dengannya Allah Azza wa Jalla akan memasukkan dia ke dalam jannah bila hisabin wala adab, tanpa ada perhitungan hisab dan juga tanpa adanya adab. Ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang bisa diambil dari ayat ini pelajaran bagi kita? Yang pertama adalah fadilatu abina Ibrahim alaihissalam. Dalam ayat ini terdapat keutamaan ayah kita, bapak kita ini, Abul Anbiya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyematkan sifat-sifat yang sangat mulia di dalam ayat ini. Ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakum minal musyrikin. Empat sifat yang luar biasa, yang dengannya seorang akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-iqtida'u bihi fi hadis sifatil azimah. Di sini ada teladan bagi kita agar kita bersifat dengan sifat-sifat yang empat ini. Ya. Hendaknya kita dijadikan teladan. Sekop yang terkecil mungkin dalam keluarga kita, kita hendaknya dijadikan teladan. Bagaimana anak-anak kita bisa meniru kita tentunya. Anak-anak itu tentunya akan meniru siapa bapaknya. Ya. Dijadikan teladan dalam ketaatan, dalam keistiqomahan, dalam upaya dia menjauhkan dirinya terhadap kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah bayanu sifatil lati yatimmu biha tahqiqut tauhid. Penjelasan tentang sifat-sifat karakter-karakter yang akan menyempurnakan realisasi tauhid itu sendiri. Sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, tauhid tidak hanya sebatas ucapan saja, tapi butuh pembuktian dalam realisasi kehidupan kita. Ini adalah tauhid yang sebenarnya. Maka seorang belum dikatakan bertauhid sampai dia benar-benar merealisasikan tauhid itu dalam kehidupannya. Benar-benar dia memohon kepada Allah satu-satunya dalam berbagai macam bentuk ujian yang dia terima. Sabar. Ya. Sabar, tetap tegar. Jangan mudah kalahan. Jangan mudah mutungan. Nah. Yang keempat, wujubul ibtiadi 'ani syirki wal musyrikin wal bara'ati minal musyrikin. Dalam ayat ini ada kewajiban menjauhkan diri dari kesyirikan dan para pelakunya, serta berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Pisah sudah. Selama mereka berbuat kesyirikan, maka kita putus hubungan dengan mereka. Karena inilah yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Tidak peduli apakah mereka adalah orang-orang yang bersejarah dengan kita, ya, penuh dengan kenangan, ya. Biasanya orang-orang itu berat, ya, seorang itu berat meninggalkan kawannya dikarenakan dia dahulu seperjuangan dengannya. Mungkin seperjuangan ketika sama-sama masih miskin, masih menata karir. Ketika mereka sama-sama menata karir, ternyata sudah berbelok. Ya, kawannya tadi adalah orang yang bermudah-mudahan dalam melakukan kesyirikan. Maka ketika kita tahu dia bermudah-mudahan, dakwahi, nasihati, di ketika dia tetap bersikukuh dalam kesyirikannya, sudah. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam benar-benar mengemukakan atau mengikrarkan berlepas dirinya dari kaum musyrikin. Nah, wa bada bainana wa bainakumul adawah. wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Akan nampak permusuhan, ya, dan juga perselisihan, adawah di antara kalian dan kami selamanya, sampai engkau benar-benar beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Mengikrarkan demikian. Nah, siapapun orangnya. Maka dari itu, di dalam ayat ini terdapat bimbingan kepada kita untuk benar-benar melepaskan kesyirikan dan juga berlepas diri dari pelakunya. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, wasful mu'minina bitahqiqit tauhid. Di sini di antara sifat kaum mukminin adalah dengan mengamalkan dan merealisasikan tauhid. Maka dialah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang terhadap Rabb-nya mereka tidak berbuat kesyirikan. Allah sebutkan ayat ini dalam surat Al-Mu'minun, ya, yang merupakan salah satu ciri orang-orang yang beriman adalah sifatnya mereka tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab tauhid, dalil-dalil yang setelahnya dalam bab ini dalam pertemuan mendatang. Bismillah taala, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.